Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي الله رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan ayat 6 sampai 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ Takadu, kanya dua harokat, panjang dua harokat. Takadu tamayyazu minal ghayiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya. Tikum nadhir kullama ulqiya fiha wa kullalahum wadanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadh ذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير Baik. Kita sebutkan hukumnya. Walilladzina kafaru alladzi walilladzi ya sukun sebelumnya kasrah adalah bacaan mad mad tabi'i panjang bacaannya dua harokat. Kafaru waw sukun sebelumnya dhammah juga mad tabi'i. Bi rabbihim rubba tasdid yakni huruf atau menunjukkan dua huruf. Huruf yang bertasdid menunjukkan dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian huruf yang pertama diidghamkan, dileburkan ke dalam huruf yang kedua. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Mim sukun bertemu dengan ain. Izhar syafawi. Bacanya jelas karena mim adalah huruf bibir, maka menjadi izhar syafawi. Izhar syafawi. Nun tasdid idgham bigunnah. Adzabu jahannam idgham bigunnah didengungkan, ditahan dan didengungkan. Jahannam hakaza. Wa bisal masir. Hamzah memiliki sifat syiddah tetapi tidak memiliki sifat qalqalah sehingga tidak boleh dipantulkan. Wa bi sa cukup ditahan. Wa bi sa al masir. Masir boleh dipanjangkan 2 4 dan 6 harokat. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Ini sukun arid, sukun yang tidak asli. Asalnya punya harokat atau memiliki harokat kemudian disukun karena waqaf. Nah, dinamakan dengan mad arid li sukun. Kemudian yang berikutnya, idza ulqu fiha. Idza dzanya dipanjangkan 4 harakat. Mad jaiz munfasil. Ulqu fiha. Ulqu mad tabi fiha sama mad tabi. Sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Shahiqan wa tanwin setelahnya huruf waw. Alif dianggap tidak ada. Shahiqan langsung diidghamkan ke dalam huruf waw. Idgham bigunnah naqis. Yani ghairu madah. Masih tersisa sifat huruf. Sisa-sisa sifat huruf. Takadu tamayyazu minal ghayl. Ghayl. Nah, ini matlin. Minal ghayl. Kemudian kita wakafkan huruf dha. Maka menjadi mat. Mat ini namanya matlin. Panjang bacaannya 2 harokat. Atau 4 harokat. Atau 6 harokat. Nah. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum. Kullama. Mat jaiz munfasil. Ulqiya fiha fawjun sa'alahum. Faw. Waw sukun. Sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya fathah adalah lin. Karena waw adalah huruf lin. Lin yakni suhulah. Bacaan yang mudah, yang lunak. Fawjun salahum. Jim tanwin. Berarti tanwin bertemu dengan huruf sin. Tanwin bertemu dengan huruf sin. Atau dengan kata lain, tanwin setelahnya huruf sin. Panjang ayat 6. Hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa tarqiq. Ikhfa tipis. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Mim sukun bertemu ya. Mim sukun bertemu nun. In izhar syafawi. Izhar syafawi. Baik. Kemudian yang berikutnya, qalu bala qad ja'ana. Bala qad ja, huruf dal, huruf qalqalah dibantulkan. Qalu lu matabi, bala sama matabi. Qad ja'ana nadhirun fakadzabana. Jim di atasnya ada mad, mad wajib mutasil karena hamzah dan mad berada dalam satu kata. Nadhirun nadhirun fakadzabana, tanwin bertemu fa, ikhfa, huruf ba sukun, qalqalah dibantukan. Fakadzab, bukan fakadzabna, tapi dipantulkan. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai. Nah, apabila kita sukun di huruf hamzah, maka berikan nabar, hendakan suara. Kan wakaf di sini, walaupun tidak ada tanda wakafnya, diperbolehkan. Namanya wakaf karena darurat. Karena nafas kita misalnya enggak kuat, tidak mengapa kita wakaf di tempat seperti ini. Baik. In antum illa fi dhalalin kabir. In antum, in nun sukun bertemu dengan alif atau hamzah. Izhar halqi, karena huruf hamzah, huruf alif adalah huruf izhar halqi. Kenapa dikatakan halqi? Karena huruf alif ini huruf tenggorokan, huruf yang keluar dari tenggorokan, sehingga izharnya adalah izhar halqi. In antum, nun sukun bertemu ta, ikhfa tarqiq. Illa, illa idgham, tetapi tidak gunnah. Naam, idgham tapi tidak gunnah. Naam. Baik, ini huruf lam adalah huruf idgham bila gunnah. Jangan terlalu ditahan. Illa, tapi illa, illa, hakaza. In antum illa fi dhalalin kabir. Ra sukun sebelumnya kasrah. Takrir tarqiqa. Hukumnya takrir, takrir adalah bergetar. Tentunya tidak berlebihan. Tarqiq, yakni tipis. Caranya adalah dengan menurunkan ya rahang bawah dan meluruskan lidah. Lidah lurus, ya. Rahang bawah diturunkan sedikit. Illa fi dhalalin kabir. Kabir. Agaknya. Kalau kabir, ini tebal. Kabir, tebal. Tatkala bibir bawah dinaikkan, bibir bawah diangkat ke atas, akan terjadi tafkhim. Kabir. Tapi yang benar, tarqiq. Diturunkan. Kabir. Agaknya. إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا وقالوا ما طبيعي قفnya panjang lamnya juga panjang ما طبيعي لو كنا لو waw sukun sebelumnya fathah lin bacaan yang lunak yang mudah kunna nun huruf ifgham bigunna ditahan didengungkan law kunna ditahan beberapa saat nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir nun sin mim ain kemudian alif di sini tidak ada tanda mat tidak memiliki tanda mat maka bacanya panjang bacanya satu harokat nasma'u au naqilu au naqilu nah semuanya satu harokat ma kunna fi ashabis sa'ir fi mad jaiz munfasil alakhir bagian yang terakhir fa'tarafu bidambihim nun sukun bertemu dengan huruf ba qalb diubah menjadi mim fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir fasuhqan tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunnah tanwin dengan lam idgham bila gunnah alif dianggap tidak ada fasuhqan li as sad sukun sebelumnya fathah, cara pengucapannya, bibir kita berada pada posisi normal. Li'af, tidak dimajukan. Fasuhqan li'af habis sa'ir. Li'af, as, sa. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya, ini yang bisa kita sebutkan. Baik. Mulai dari kanan. Fadlah saya. Naam barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Naam. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Wa hiya tafur. Du cepat ke huruf ta. Takadu tamayyazu minal ghayz. Wa qulna. Nazzala Allah. Kunna. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Naam, barakallahu fiik. Ahsant. Selanjutnya. qad, qad. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nambar kawafik send selanjutnya. Takaduta. Takaduta. Fakadzabna. Fakad, nam. Waqulna ma nazzala Allahu min shay' in antum illa illa fi dhalalin kabir. Illa. Fa'tarafu. Nah, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. qad ja'ana. Fasuhqal li as. Ay, barakallahu fikum. Al-akhir. Qalu bala. Naam. Naam, barakallahu fikum. Ada yang perlu disampaikan? Fadhol. Ada yang mau menyampaikan faedah? Fadhol. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.